Seberapa hebatnya. Yang kau punya seberapa banyaknya, uang yang kau inginkan. Seberapa kuatnya kau mampu bertahan, seberapa sabarnya kau tetap menunggu. Tadi beli, belum tentu sama seperti mie.